sudah diketahui bangsa Yahudi. Nggih, ada aturan nubuah yang sudah diketahui bangsa napa? Lah siale bangsa Yahudi meyakini termasuk aturan nubuah wong kudu turunane nabi. Ra oleh nabi kok anake Karman Karlan wong ra jelas nasabe. Nabi Muhammad terkenal wong Arab sing turunane wong jahiliyah, berarti turunane wong bodoh. Ada jare wong Yahudi, nak Muhammad ku nabi, umpama ana nabi akhir zaman tetep ora turunan Arab. Gak mungkin turunan Arab sing balil-balil dadi napa? Nabi. Niku yo ana logika ngoten niku. Mpun, faham itu berkembang sampai mereka meyakini laukana khairam masabakuna ilaih, kalau itu hal-hal baik pasti kita-kita dulu yang jadi orang baik bukan mereka. Mergo wong Yahudi keyakinannya mereka bangsa napa? Pilihan. Ini rumah tenan. Akhirnya Quran gelem ra gelem nerangno asal-usul Muhammad. Mulanya kalau ingin ngaji teng sarang, kalau ingin jam 3 ngaus teng sarang, kalau cerita saya sebagai ulama itu gak iso gak seneng wong Yahudi. Meskipun sebagai wong Islam ora cocok. Tapi sebagai ulama itu seneng wong Yahudi. Mereka gak iso sejarah Islam terlepas saka napa? Yahudi. Lah kok saged? Nggih saged. Dalam istilah sedunia, nak darani agama Semitik utawi agama Samawi itu sing diitung namung 3, niku Yahudi, Nasrani napa? Islam. Jadi sampean kalau garap disertasi doktoral sosiologi keagamaan di seluruh dunia itu yang mendapat status Semitik atau agama Samawi namun Yahudi, Nasrani, Islam. Mulane Kanjeng Nabi ra cocok mbek wong Yahudi, tapi ra iso gak kangen wong mindoane, nek ra misanan ya mindoane. Mulane sampai Quran cerita inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israila aktsarul ladzihum fihi yakhtalifu. Quran gelem ra gelem sering nyeritakno bani napa? Israel. Cocok ra cocok iki dibekas-bekas. Faham? Akhirnya dirunut. Gelem ra gelem akhirnya karena ada kriteria nubuah kudu turunane nabi, akhirnya diungkap. Dan nabi sendiri akhirnya sering ngentikan. Allah milih sangka bani Adam kada, sangka bani Kinanah kada, sangka bani Adnan kada. Waqtara min bani Adnan bani Hasim, waqtara ni min bani Hasim. Waktaron bani Hasim Quraisan, waktaroni nabo Mingkures, faana kiyarun min kiyar. Akhirnya Nabi bisa membuktikan bahwa bangsa Arab yang asli niku mesti turunan Ibrahim. Geniku wa Adnanu Bilaroy bin Indadabil Aulu min Nasabiyah iladabihin nabo Ismail. Nangono Ismail bin Ibrahim. Yahuda bin Yakub bin Ishak ya bin Ibrahim. Lah ana Nabi Muhammad itu dulurung Yahudi Yahudi. Wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Nabi Muhammad babae Ismail ya bin Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi bareng roh nak nasabe Muhammad unisanan miduan mulai iman. Nah ngono ya pantas dadi nabi, wong cek keluarga. Akhirnya sing iman dadi akhirat. Nomor cek napa? Cek keluarga. Lho niki tenan iki cerita. Mulane kathah kiai sing nganti saiki cek ngotot wong dadi kiai betah ku nak turunan kiai. Sakjane ya rondok ngawur, artine rondok ngawur sakake sing ra dinasab. Tapi kiai-kiai sing ra dinasab pancen ra pati kuat. Kaule ora karuan. Pertama iku gregete aja tak kok. Tapi 10 tahun kiai sobat-sobat. Jadi kemarin belum mereka belum bisa membuktikan lebih baik di apa itu yang dia izuhud ya kayak aku satu betulnya. Lain waktu cerita, ini cerita nyata. Radulan itu anak turunnya Mbak Khalil Bangkalan. Ya, kiai paling populer kemarin yang Bangkalan jenis sinten Radulan. Kiai Sal Mahfud nih. Tadi gue nak mau mutiara darah ini apa? Radulan. Lora nih, lora itu gus. Rian mau doa teng situ kiri teng Mbak Khalil. Walhasil ni ku dene sak kamar ku bek konco sing kiai radin nasab. Podo seneng tahajud ya seneng wiridan. Kau angger mau ngucap mau doa tambah bingung tambah sering apa wiridan sering tahajud. Walhasil si sitok mulai dadi wong sugih. Mobile wake, sawahe wake, sapa sira kenal Radul lah. Umate jutaan. Konco sing padha kanca tahajud itu tetep larat. tetap kere. Salah. Protes. Walhasil cerita, hei teman, kamu itu sudah tidak kayak dulu. Kamu dulu itu orangnya zuhur, tidak punya apa-apa, tahajud, ibadah. Sekarang kamu kedunyan. Montor melimo jadi tanam sak mene pokoke diitung dunyane kabeh. Ya radulah tenang-tenang. Jadi kisah iki gak zuhud. Jabe radulah. Luwih ra zuhud kuwe. Ora ana ajaran zuhud ngapalno dunyane wong. Ning dinggon wong zuhud itu ngapalno pangeran, ngapalno wiridan, ora ngapalno dunyane wong. Wong aku sing duwe ora roh kok kowe roh. Lagi kiai saja boten, nengger kiai sing larat ngrasani kiai sugih. Perkara duwe mobil, perkara di donya iki. Lho kok nganti dekne hasud nganti sensitif pak perkara iki kepeling. Dekne ra sadar bagian saka ngrasani niku ngunjukno sifat tomae, paham ya? Nah dari awal dekne zuhud mestine carane ngrasani ngene. Kiai iku di montor 5, terus nggo apa ya gunane montor? Ketoke ning donya sing penting pangeran niku jos, nah iku jos. Bukan ada terenggi jumlah motor, ibu jumlah fasilitas. Kau itu zuhud model lopo. Wong zuhud kok ngapa lo dunia ni? Akhirnya sadar, nak zuhud itu salah. Zuhud itu apa? Salah. Ya sudah, kalau gitu saya tak ngaji lagi. Ya memang memang cerita. Akhirnya Allah gak ada tradisi. Semua nabi ku mesti turunannya nabi. Utofa ana khiyarun min khiyar. Mulane tenggene berjanji teng dibak diterangaken paling boten u turunane wong bersih. Ben jelas bapake, ben jelas sinten? Bapake. Mulane tenggene berjanji wonten taraku sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi hafidhul ilahu karamatal li muhammadin abahul amjada saunal lismi. Abu Jahal ala-alae wong, Abu Lahab ala-alae wong, tapi rana kitab tarikh sing rana Abu Jahal seneng demenan. Jadi bangsa Quraisy bangsa terhormat. Mbok gendhowo kaya apa nak demenan ora gelem. Orang kawan Jawa sahane kusuk lah busak busak gak jelas. Iku orang mana? Kau tahu sejarah Abu Jahal selingkuh, demenan mana? Iku kemudian orang lain buat gendua kau apa nak selingkuh ragil? Bujone agak-agak, jelas orang kira Abi. Orang Jawa bujone sih tak, tapi yang didemeri berpira ragil jelas. Dugale pornografi. Gale poligami ditentang tapi prostitusi gak ditentang. Ya poligami sesuatu yang samret. Sopo edoyan. Kiai zuhud yo kaya aku sadah bodonya. Lah nawaten cerita. Niki cerita nyata. Radolan ku anak turune Mbah Khalil Bangkalan. Ya kiai paling populer kemarin ning Bangkalan jenis sinten? Radolan. Kiai Sal Mahfud niku. Dadi niku nak wong Madura diarani napa? Radolan. Lora, lora iku Gus. Rian modelnya teng situ kiri teng Mbah Khalil. Kalau hasil ni, gua dene sak kamar gua bek konco sing kiai radin asap. Podo seneng tahajud deh, seneng wiridan. Gua kan gerbang ucap modal, tambah bingung, tambah sering apa? Wiridan, sering tahajud. Kalau hasil sisi tak mulai jadi wong suka. Mobil gua akeh, sawah gua akeh, sopo sih kenal radul lah. Umatnya jutaan. Konco sing podo konco tahajud itu tetap larat. Tetap kere. Salah. Protes. Kalau hasil cerita, hei teman, kamu itu sudah tidak kayak dulu. Kamu dulu itu orangnya zuhud, tidak punya apa-apa, tahajud, ibadah. Sekarang kamu kedunyan. Montor melimo, jadi tanam, sak mene, pokoknya dihitung dunia ini. Kabeh. Ya, radulah tenang-tenang. Jadi kisah-kisah tidak zuhud. Jadi radulah enak. Luweh ra zuhud kuwe. Ora ana ajaran zuhud ngapalno donyane wong. Ning dinggon wong zuhud itu ngapalno pangeran, ngapalno wiridan, ora ngapalno donyane wong. Wong aku sing duwe ora roh kok kowe roh. Lagi kiai saja boten, nengger kiai sing larat ngrasani kiai sugih. Perkara duwe mobil, perkara di donya iki. Lho kok nganti dekne hasud nganti sensitif Pak perkara iki kepengin. Dekne ra sadar bagian songkong ngrasani niku nunjukno sifat tomae, paham ya? Nah dari awal dekne zuhud mestine carane ngrasani ngene. Kiai iku di motor 5 terus nggo apa ya gunane motor? Ketoke ning donya sementing pangeran niku jos niku, iku jos niku. Bohong dekne drengki. Jumlah motore mek jumlah fasilitas. Kowe ku zuhud model apa? Wong zuhud kok ngapalo donyane? Akhire sadar, nek zuhud itu salah. Zuhud itu apa? Salah. Ya sudah kalau gitu saya tak ngaji lagi. Ya memang memang cerita, akhirnya Allah gada tradisi semua nabi ku mesti turunane nabi. Utawa ana khiyarun min khiyar. Mulane tenggene berjanji teng dibak diterangaken paling boten u turunane wong bersih. Ben jelas bapake, ben jelas sinten bapake. Mulane tenggene berjanji wonten taraku sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Hafizul ilahu karamatal li Muhammadin abahul amjada saunal lismi. Abu Jahal walaelae wong, Abu Lahab walaelae wong. Tapi rano kitab tarikh sing rano Abu Jahal seneng demenan. Jadi bangsa Quraisy bangsa terhormat. Mbok gendhowo kaya apa nak demenan ora gelem. Ora kok wong Jawa sakane kusuk lah rusak, rusak gak jelas. Iku ora ngono. Kok turung sejarah Abu Jahal selingkuh. Demenan mboten ate. Iku kelebihane bangsa Quraisy. Mbok gendhowo kaya apa nak selingkuh ora gelem. Bojone akeh-akeh. Jelas wong dirabi. Wong Jawa bojone sita. Tapi sing didemeri wong pira ora jelas. Nggale pornografi, nggale poligami ditentang tapi prostitusi gak ditentang. Wong poligami itu sesuatu yang samrat. Artinya cara poligami diterima secara adat, kalau secara adat pula, secara kultur pula rata-rata wong poligami gelem ra gelem ditompo. Lah berhubung secara kultur ora semani. Kan gak akan menjadi hukum adat. Ini jari kancokola tangklet sajane poligami mesti sunat berumat wong widok sitok ya apa meneh loro apa meneh telu tapi masalahnya tetap sitok kalau poligami lah tetap sitok tapi nantuk sitok ucul sitok tetap ini sama yang loro berkondongan sitok ucul sitok lalu jari kancokola usulnya poligami ku sunat yang Arab yang Jawa ras sunat mereka gak mungkin terjadi untuk sitok ucul jadi tambah loro itu nak rongkonangan kali konangan ucul apa? Sita akhirnya rasidu sunat mereka rasidu poligami lah lepas satu dapat satu lepas ya tenggih resiko dia kayak coba walhasil kalau cerita malam oh. Cina artinya untuk putih tapi raduwe irung padang irung itu bangir tapi rapas mereka boleh gendak gendak pirang-pirang jadi kombinasi itu kayak repot. Ini ben sampean ngertos. Kenapa nasab itu bisa tercatat? Ini ngrungokno tenane. Karena tidak selingkuh. Kalau nasab itu selingkuh tidak bisa tercatat. Kados yang nakal boe sih to bapake mbuh pira. Boe sih tapi bapake pirang? Lah orang Arab Quraisy itu meskipun gendho itu nasabnya jelas, termasuk Abu Jahal Abu Lahab. Mulane ana crita ning tareh ngelek-ngelek Abu Jahal perkara napa? Selingkuh. Nggih, niki rumana tenan. Taqus sifaha falam yusibhum aruhu. Mbah-mbahe Kanjeng Nabi ku ora tau zina. Falam yusibhum aruhu, maka Nabi Muhammad ku ora tau nasabe terkontami dekat dengan Baitullah. Niku matur Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'i. Nabi itu mesti ada jadab ada Nabi kok rasional itu rapati Nabi buatan jadab itu sepuluh si Sayyidah Hajar itu hamil itu malah digawa ini Mekah Mekah tandus apa? Tandus bareng wayat yang lahir malah dia balik ke Palestina ya ditinggal dia malah ya ada kelompok yang niru bojo hamil itu ditinggal ya ada sejarah Nabi Ibrahim meninggal Siti Hajar pas hamil apa? Tua, hamil tua ditinggal balik di Palestina. Mulai ini saya diajar ke lorodinan. Bengak-bengok ya dewean, golek banyu ya dewean. Mulai dikenang jadi sa'i, mergo golek banyu sampai kelahiran, gitu apa? Dewean. Kejat-kejatnya Nabi Ismail dikenang jadi sumur apa? Zamzam. Iku biwadin ghairi dizarin. Di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Logika fisiologi, kalau tidak ada tanaman atau tidak ada makanan, artinya tidak ada penduduk. Tidak ada penduduk sama sekali. Kalau tidak ada penduduk, dan Ismail berarti jadi Abul Arab. Jadi Abul Arab. Nah, ngono wong Arab sing murni mesti turunan Ismail. Nah, ngono wong Arab sing murni mesti turunan Ismail. Lama turunan Ismail mesti anaknya Nabi Ibrahim. Nah, ini mesti misalkan di Yahuda, anak Rami Doan, faham? Mergo Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya orang Yahudi kecil, mergo orang yang dinyak gak dinasan, ternyata min doan, misalkan. Orang iya. Dan ini kita ngomong. Akhirnya semua spiritual Islam, baik itu ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, mesti hubungannya dua kutub suci ini, dua tempat suci ini. Gini ku wonten Zion tenggene Baitul Muqaddas. Gini ku Baitul Aqsa yo binaane Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ana Ka'bah binaane Nabi Ibrahim. Ben Kanjeng Nabi iso ngumpulno dua tempat suci sing digawe mbah-mbahe kon Isra Mi'raj. Gini ku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kita ujinya dong Yahudi, mat. Kowe ku agama manyar ora anut agama sing wis senior. Kanjeng Nabi zaman teng Madinah niku tangga-tanggane tiang Yahudi. Niku 16 bulan sempat salat madhep Baitul Maqdis. Kenapa madhep Baitul Maqdis? Ora salah blas mergo Baitul Maqdis itu tempat suci sing dibangun mbah-mbahe. Apa wong Yahudi dilem? Apik jek. Duwe agama anyar tapi kiblate jek anut kita. Dadi dianggap cah sopan. Apik. Bareng 16 bulan Nabi dikon madhep Ka'bah. Mau sampai apa aduk saya ini balik loh. Saya ini macam apa? Ka'bah. Makanya debat ambil ulama-ulama Yahudi, ambil akbarul Yahud, ambil Allah Nabi diwarai. Lanak tua-tuanan kiblat, iku cek tua Ka'bah. Ini disebut inna awwala baitim wudi alin nasi lalladhi bibak kata mubarakah wahudal li alam. Wong Yahudi bangga mergo Ibrahim wong Palestina gawe Baitul Maqdis. Yaitu dimulai semudi Masjid Aqsa. Kanjeng Nabi diwarai pangeran, ana bangga-banggaran tempat suci, kudune luwih bangga Ka'bah. Mergo jek dhisik Ka'bah. Lah nek percaya mulane debate jek fihi ayatum bayyinatum maqam napa Ibrahim. Nek ora percaya cek sing ana data akurat sing ana maqam Ibrahim niku ning kawasan napa? Kawasan napa? Ka'bah. Akhirnya kita sering nyerah, ternyata Ka'bah enggak kalah tuanya. Mergo ning kono ana ayatun bayyinatun maqamun apa Ibrahim. Ngene iku makam di mana batu sing dienggo pijakan Ibrahim saat bangun apa Ka'bah. Kira niku digawe ganjel mergo Ismail ngewangi, cek cilik ben geduk dikeki ganjel. Mulane darani fijir Ismail iku luwih dekat darani watu iku lebih dekat mergo dianggep ganjeli Nabi Ismail sing cek cilik ngewangi bapake. Malah disebut wa ityarfau Ibrahimul qawaida minal baiti napa wa Ismail. Ana ulama sing darani ya digo ganjel wong loro. Alasane Ibrahim wis dhuwur lan Ka'bah luwih dhuwur tebuto ganjel ngurung ana ndo. Nah golek pring ning ndi ora ana pring nang Mekah. Dadi kena maklum nganggo napa? Ganjel. Lah ganjel iku lho sing jenenge makam napa? Ibrahim. Sebetulnya di ayat fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim ayat ilmiah nggo mbuktekno kaitane Ka'bah kalian Nabi sinten Ibrahim sing di wagu-waguan wong Yahudi. Tapi wong haji saiki ora peduli mbek ilmiah, pokoke ning kono makam mustajab donga urusan donya saiki-aiki saiki. Jadi masalah ilmiah disederhanakno masalah kedunya. Mulane fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ben sampean ngerti. Hubungane wong Yahudi mbek wong Islam. Bodo banggane mbek Nabi sinten Ibrahim. Mulane ning gone Islam nabi sing paling sering dikaitno mbek Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Anit tabi millata Ibrahim napa Hanifah. Tegene salat ing ngoten Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Mboten enten kama sholaita ala Nuh, ala Lut, mboten enten. Niku asal usulnya itu panjang. Karena perdebatan tiga agama itu sing terlibat Muhammad, Ibrahim kalian Nabi Musa. Sifat napa? Kebenaran. Iki rumakno tenan. Kebenaran-kebenaran samawi duwe ciri khas. Ini niku wahyu. Niki rumakno. Mana sampean gedeng Yahudi teman-teman ya aja. Keliru sampean secara sejarah gedeng Yahudi teman-teman ya. Seneng ya malah keliru. Ketika Waraqah bin Naufal, bin sampean ngerti kenapa Quran mesti nyebut inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil wa qadaina ila bani Israil. Quran itu turun ning Mekah, tapi ora tahu batas penduduk Mekah. Orang menarik penduduk Mekah, kok goblok-goblok. Secara ilmiah sering dibatas malah bani napa? Israil. Lah niku jare ulama-ulama sing kasuf kok Quran bakas nunjukno dadi fenomena ila yaumil qiyamah. Negara ndindi iku luwih terkenal, luwih makmur, tapi wong paling tertarik bakas bangsa apa? Israel. Go titenane gampang.